jolo ina somar sada roha hina di paruyaoni lau mamuji Tuhan tung maragam partontangan nang tabo asaboy marsada polo di roha ta Thank you.